لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، sudah kita bahas kemarin tentang syarat orang yang berburu yang dengannya buruannya halal untuk dimakan, bahwa dia sebagai seorang muslim atau kitabi. Barakallahu fikum. Akil artinya tidak gila atau juga tidak mabuk. Barakallahu fikum. Selain mereka ini, buruannya haram untuk dimakan dalam kondisi mati. Tapi kalau buruannya masih hidup, siapapun yang berburu maka boleh kita membelinya atau kita menerimanya ketika kita diberi. Tapi kalau dalam kondisi mati maka tidak halal. Sanian yang kedua, syurutu alati sayyid, syarat yang harus terpenuhi pada alat yang dipakai berburu. Alat yang dipakai berburu ini harus memiliki syarat. Alat ini tiba terbagi menjadi dua, malahu haddun yajrah. Alat itu yang pertama adalah alat yang memiliki ketajaman yang bisa melukai. Kasayid seperti pedang, wasikin pisau, wasahm tai tombak. Wa hadha yushtaratu fihi ma yushtaratu fi alati dhabhi bi ayyin haraddam. Maka kalau alat yang seperti ini yang kita pakai, maka dipersyaratkan bahwa dia harus bisa mengalirkan darah. Harus bisa mengalirkan darah. Dan dengan catatan lain, ghairu sinnin wa dhufr, dan tidak boleh terbuat dari gigi atau kuku. Dan masuk dalam masalah ini tulang belulang. Tidak boleh dijadikan alat untuk berburu. Barakallahu fikum. Tidak boleh dijadikan alat. Pokoknya apa saja boleh dipakai menyembelih, boleh juga dipakai berburu. Kecuali barakallahu fikum tulang, kuku dan gigi. Ini tidak diperbolehkan untuk dipakai menyembelih atau berburu. Selain itu, selama dia itu tajam, bisa melukai, bisa memotong, maka boleh dipakai untuk berburu dan menyembelih. Ya, termasuk karena bagian dari gigi sesungguhnya, bagian dari giginya. Wallahu a'lam. Dan dia semacam tulang. Kata semacam tulang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yajrah as-sayda bihaddihi la bithiqalihi. Dan hendaknya alat yang dipakai berburu tadi yang memiliki ketajaman, hendaknya yang melukainya itu adalah tajamnya, bukan karena beratnya. Paham barakallahu fikum. Boleh jadi seorang melempar pisau, melempar keburuan, tapi yang mengenai buruan itu adalah apa namanya, gagangnya, atau pedang yang mengenai buruan itulah gagangnya. Jadi kemudian terluka, bahkan boleh jadi mengalirkan darah. Ini tidaklah dibenarkan, tidak sah. Jadi, tapi yang harus melukainya itu adalah apa? Ketajamannya, bukan tumpulnya. Kalau tumpul karena beratnya sehingga terjadi perlukaan, Baik. Sesuatu yang dilemparkan memiliki bobot. Barakallahu fikum. Kalau itu yang mengenai adalah tajamnya akan nancap atau merobek. Sementara kalau yang mengenai itu adalah tumpulnya, barakallahu fikum, ya boleh jadi memar atau boleh jadi terluka. Terluka karena beratnya, bukan karena tajamnya. Maka ini tidaklah halal untuk kita seandainya binatang itu mati. Li hadits Rafi' Ibnu Khadij radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma anharad dama wa dzukira smullahi alaihi faquluhu. Apapun yang bisa mengalirkan darah karena tajam, apakah dari besi, dari perak atau perunggu atau bambu, batu, apa saja, kaca yang memiliki ketajaman dan bisa mengalirkan darah, kecuali tentunya apa? Tape kuku, gigi dan tulang belulang. Ma anharad dama, apa-apa yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah atasnya ketika disembelih, fakuluhu, maka silahkan kalian memakannya. Wasuila Rasulullah SAW an Sayyidil Mi'rad faqala ma kharaqa fakul wa ma qatala bi ardihi fala ta'kul. Khazaqa afan, ma khazaqa fakul atau ma khuziqa. Dan Rasulullah SAW ditanya tentang mi'rad. Mi'rad itu adalah alat yang biasa dipakai untuk berburu yang memiliki gagang dan juga memiliki mata dari besi yang tajam. Dipakai melempar. Imma gagangnya itu terbuat dari kayu, imma terbuat dari besi pula. Al-muhim mi'rad namanya. Qala ma khazaqa fakul, apa-apa yang merobek dari benda ini yang dipakai berburu, khazaqa fakul, silakan kalian memakan binatang itu. Wa ma qatala bi ardihi fala ta'kul, dan apa-apa yang menimpa hewan buruan ini dengan beratnya atau bobotnya, gagangnya, sehingga mati buruan itu, maka jangan kalian memakannya. Barakallahu fikum. Intinya kita ini sekarang pembahasannya adalah buruan yang diburu sampai mati. Baik. Kalau dia diburu dan kedapatan belum mati, dipanah tapi belum mati, cuma terkena pala-palanya, tidak bisa lari, dikejar, didapat, kan masih hidup. Barakallahu fikum. Baik. Jangan ditusuk ulang, barakallahu fikum, sampai mati. Disembelih baik-baik, sama seperti apa? Hewan yang jinak. Barakallahu fikum. Wa fi ma'na al-mi'rad al-hijarah wal 'asa. Taib. Wa qat'ul hadidi wa nahwihi mimma laysa qita'ul hadid, apa? Wa qita'ul hadid wa nahwihi mimma laysa muhaddadan. Dan yang teranggap dan dimasukkan ke dalam bagian dari mi'rad dianggap sama al-hijarah, batu. Melempar buruan dengan batu. Ayam hutan misalnya, dia oh ya hutan ini. Dia cari batu kemudian lempar. Kena kepalanya, mati. Barakallahu fikum, bangkai dia. Walaupun dia baca bismillah. Karena batu ini bukanlah alat yang boleh dipakai untuk berburu. Barakallahu fikum. Sampai sedemikian rincinya syariat kita, subhanallah. Batu, asa, kayu. Jadi kayu ada sepanggal kayu kontrol bagi beris. Dapat beris banyak, cepat, ambil kayu cepat. Dia bagi, mati. Ya bangkai. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia masih dapati dalam kondisi hidup, dia langsung cepat potong, maka boleh dia makan. Pembahasan kita sekali lagi, dia buru sampai mati. Baik. atau kayu. Waqita'ul hadid, potongan besi. Potongan besi dia ambil mungkin apa namanya, sepanggal besi kok dia pakai balempar. Mati binatang buruan itu, bangkai dia. Wa nahwihi mimma laysa muhaddadan, dan yang lainnya dari yang terkadang dipakai orang untuk berburu dan tidak memiliki ketajaman. Itu pembahasan berikutnya. Ya harus dengan gigitan, kalau enggak mau pakai apa? Itu yang dikecualikan, barakallahu fikum. Ini syariat kita, barakallahu fikum, bukan akal-akalan, barakallahu fikum. Masuk akal atau tidak masuk akal, kalau itu syariat kita, kita harus terima. Ketika anjing menjilat ke bejana, kita harus mencucinya sampai 7 kali, barakallahu fikum. Tapi ketika dia berburu, dia menggigit binatang buruan itu sampai mati, buruannya halal dan tidak ada perintah untuk mencucinya sampai 7 kali. Hakadah, barakallahu fikum. Kalau ada larangan, maksudnya kita yang berburu memakai gigi, barakallahu fikum. Ima gigi kita, wa ima gigi siapa, barakallahu fikum. Karena boleh jadi ada orang, barakallahu fikum, bagaimana ya, bagaimana berburu dengan gigi atau dengan kuku, dia memotong dengan kuku, barakallahu fikum. Jadi pakai kuku dia potong, atau dia membunuh dengan giginya, dia gigit, sudah diperbolehkan. Atau dipakai tulang untuk menyembelih, tidak diperbolehkan. Sehingga tidak boleh juga dipakai untuk berburu. Barakallahu fikum. Illa ar-rasas alladhi yusta'malu al-yawma fil banadiq. Kecuali rasas. Rasas ini peluru. Peluru juga dia memiliki ketajaman, bukan tumpul dia. Sama seperti tombak. Illa ar-rasas alladhi yusta'malu al-yawma fil banadiq fa innahu halalun sayduhu. Kecuali senapan ini, barakallahu fikum. Kecuali senapan, senjata yang dipakai sekarang di banadik, bunduk, yakni senapan atau tembak. Fa innahu halalun sayduhu, maka boleh dipakai untuk berburu dan buruannya halal. Li'anna bihi quwwah. Quwwatu daf'in takhziqu. Karena padanya tajamnya juga, dan juga sekalian apa, kencangnya dia, barakallahu fikum, kencangnya dia bertolak sampai bisa merobek, barakallahu fikum. Watan hardam, dan dengannya dia bisa mengalirkan darah, barakallahu fikum. Ini yang dikatakan oleh para ulama kita. Itu yang pertama, alat berupa, barakallahu fikum, besi dan yang lainnya, dengan catatan dan syarat harus tajam yang dipakai berburu. Kecuali apa? Kuku, apalagi tulang dan gigi, serta alat-alat yang berat. Dengan beratnya, barakallahu fikum, dia bisa membunuh. Mi'rad, seperti tadi mi'rad, masuk dalam hal ini batu, kayu, potongan besi yang dipakai melempar binatang buruan sehingga mati. Bukan mati karena robek, tapi mati karena terbentur, barakallahu fikum. Yang kedua, al-jarihah. Kita masuk sekarang alat yang kedua yang dipakai untuk berburu, al-jarihah. Minas siba, yakni binatang buas, barakallahu fikum, yang bisa dipakai untuk berburu. Misibail bahaim aw jawarih tayr jariha. Dia berburu, memangsa dengan apa? dengan kukunya atau dengan taringnya. Kalau burung, dia dengan tarik kukunya, dia mencengkram. Barakallahu fikum. Ini kuku elang ini dengan berbagai macam jenisnya, subhanallah. Tapi sekali dia mencengkram, sekaligus dia memegang, sekaligus dia meremukkan tulang hewan yang diburunya. Tulang kambing bisa patah dengan satu kali remas. Barakallahu fikum. Saking kuatnya. Agak. Dan masuk ke dalam otot-ototnya. Otot-otot ini ketika dia tertusuk, dia tidak memiliki kekuatan. Tidak memiliki kekuatan, makanya dia kena jarihah. Dan dia memiliki kemampuan seperti binatang-binatang, singa, macan ini, barakallahu fikum, dan yang lainnya. Dia memiliki naluri untuk menggigit daerah-daerah yang, barakallahu fikum, buruannya itu langsung apa? Langsung lemas, langsung tidak berdaya. Dari binatang buas atau burung-burung pemburu. Fayajuzu saydu bisiba'il baha'im allati tasidu binabiha. Maka boleh kita pakai binatang-binatang ini untuk berburu, yang mereka berburu dengan taringnya. Taib wajawarih ter allati tasidu bimakhlabiha. Dan demikian juga taib burung-burung yang biasa berburu, kita pakai mereka untuk berburu seperti elang dengan berbagai macam jenisnya. Liqaulihi ta'ala wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan apa-apa yang kalian ajarkan kepada hewan-hewan pemburu, mukallibin tu'allimunahunna, yang kalian mengajari mereka untuk berburu dengan apa-apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah buruan mereka yang dia tangkap untuk kalian, dengan catatan dia tidak memakan dari buruan itu. Paham? Dia hanya membunuh dan imma membawanya ke tuannya, atau imma dia tahan di situ sampai tuannya datang. Barakallahu fikum. Dia tidak memakannya. Kalau dia memakannya, maka kita tidak boleh memakannya. Wadzkur smallahi alaihi, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala atas binatang pemburu itu ketika kita lepas. Pas kita lepas, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Wa mithalu siba'il bahaim al-kalb. Siba' al-bahaim, binatang buas yang biasa berburu, kita pakai berburu seperti anjing, al-fahd. Fahd ini Fahad ini cetah, ya. Fahad. Baik. Yang memiliki kemampuan berlari yang sangat kencang, cepat. Namir. Barakallahu fiik, singa. Dan yang lainnya, binatang-binatang buas ini. Wa mithalu jawarihit tayr. Dan contoh jawarihit tayr adalah saqr, al-baz, asyahin. Ini jenis-jenis elang. Barakallahu fikum. Kita tahunya cuma elang saja, semua yang bagi itu elang, entah elang apa, pokoknya elang. Barakallahu fikum. Bila setiap ini ada jenis-jenisnya masing-masing. Tapi ada yang besar sekali, barakallahu fikum. Yang buruannya itu besar juga, monyet. Monyet yang dia buru. Monyet, anak kambing dia bisa angkat, kambing, masya Allah, saking besarnya ini burung. Syurutul istiyadi bisiba'il bahaim wa jawarihit tayr, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh binatang-binatang pemburu kita, apakah dari hewan darat ini atau hewan udara dalam artian burung. Yustaratu fi fil istiyadi bi sibail bahaim wa jawarihi tair an takuna muallama. Syarat pertama untuk kita pakai hewan-hewan ini berburu adalah bahwa dia harus terpelajar. Dalam artian apa? Terlatih. Tu'allimuna, kata Allah SWT, tu'allimuna hunna, kau ajari mereka, kau latih mereka, kau biasakan mereka. Hewan ini memiliki kecerdasan juga, barakallahu fikum. Baik. Hewan ini sama seperti manusia, ada yang pemberani, ada juga yang penakut. Barakallahu fikum. Ada yang biasa-biasa saja. Dan dia juga memiliki rasa sedih. Barakallahu fikum. Senang, takut, dan seterusnya. Sehingga terkadang muncul persahabatan antara manusia dengan hewan-hewan ini. Barakallahu fikum. Persahabatan sehingga dia bisa diajak bicara. Betul-betul bersahabat. Hatta itu adalah binatang buas. Barakallahu fikum. Tapi tidak jarang juga sifat aslinya keluar. Kalau barakallahu fikum tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Paham barakallahu fikum? Walaupun sudah jinak dan bisa diperintah oleh tuannya, tapi di keadaan-keadaan tertentu ketika dia diperlakukan tidak semestinya, dia diperlakukan seperti itu, keluar sifat aslinya. Baik. Keluar sifat aslinya. Dia sebagai binatang buas. Walaupun dia hasil tangkaran. Paham barakallahu fikum. Walaupun dia hasil tangkaran. Karena yang namanya barakallahu fikum, hewan ini dia tumbuh bersama dengan naluri yang Allah Subhanahu wa taala masukkan pada dirinya. Paham? Tumbuh bersama dengan naluri yang ada padanya, walaupun tidak diasuh oleh induknya. Barakallahu fikum. Dia dengan nalurinya bisa membuat sarang sendiri nanti. Misalnya kita tangkap burung, dari sejak kecil, dari sejak netas langsung kita pelihara sampai besar. Begitu dia bikin sarang, sama seperti sarang induknya. Barakallahu fikum. Tidak akan pernah bisa mau juga, karena setiap jenis burung dia memiliki sarang tersendiri, model sarang tersendiri antara satu burung dengan burung yang lain. Barakallahu fikum. Dengan berbagai macam model sarang ini. Agaknya. Allahul musta'an. Tapi beda dengan manusia. Manusia memang harus diajar. Kapan tidak diajar? Tidak diajar berbicara, tidak diajar beraktivitas sebagaimana manusia normal, maka dia akan tetap sama seperti itu. Tapi tidak bisa bicara. Baik. Beda dengan hewan, dengan insting yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Baik. Yang biasa disebut dengan ghariza. Yang pertama, syarat pertama bahwa binatang yang kita pakai berburu harus sudah dilatih, diajar. Ai annaha tu'allam taib adaba akhdhi as-sayyid wa dhalika bi an tatasifa bi as-sifati at-taliyah. Diajar untuk berburu, adab-adab berburu. Yang ini bisa kita lihat dengan sifat-sifat berikut ini, yang dengannya bisa kita katakan bahwa hewan yang kita pakai berburu sudah mu'allam. Yang pertama, antak sudah ilal hayawanil ladhi yuradu sayyiduhu idha arsalta ilaihi. Langsung dia mengejar hewan yang engkau tunjuk. Barakallahu alaikum. Engkau tunjuk hewan itu untuk dia buru. maka hewan itu saja yang dia buru. Barakallahu fikum. Karena terkadang hewan ini, terkadang tidak fokus, hewan pemburu sendiri di alam liar, terkadang tidak fokus. Terkadang juga fokus, barakallahu fikum. Dan ini yang paling bagus, ya fokus di mana yang dia kejar itu terus, barakallahu fikum. Dia kerja ini, itu yang dekat, balik di sana, tidak bisa, barakallahu fikum. Ini tidak fokus namanya. Kenapa dia tidak akan bisa mendapatkannya? Karena yang tadi yang dia kejar ini, dia sudah kehabisan tenaga setengah. Kalau dia balik mengejar yang lain, tenaganya ini masih 100%, barakallahu fikum. Walaupun dekat, dia bisa melompat yang sangat jauh, dia kejar, kemudian sudah 100, barakallahu fikum, sudah setengahnya dia dapat lagi yang dekat, barakallahu fikum. Sehingga antum lihat, barakallahu fikum, yang namanya binatang pemburu, betul-betul dia fokus dengan satu, itu terus yang dikejar sampai dia dapat, sampai kehabisan tenaga dia. Ada juga, barakallahu, binatang pemburu ini bukan jago mengejar, tapi dia cepatnya dalam tempo yang dekat saja. Tapi kalau mau disuruh mengejar dengan jarak yang jauh, tidak akan bisa, barakallahu fikum. Dia hanya bisa mengintai dengan cara yang dekat, kemudian dia menyergap. Tapi kalau dia suruh ngejar dengan jarak yang jauh, tidak bisa. Tapi subhanallah, hewan-hewan buruan ini sebenarnya dia memiliki apa? Dia memiliki kecepatan yang luar biasa untuk lari meninggalkan hewan buas ketika mengejarnya. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya dia apa? Suka menoleh dan tidak fokus. Barakallahu fikum. Suka menoleh. Begitu dia merasa binatang buas yang memburu dia ini sudah agak jauh, dia berhenti kompetnya. Nengok-nengok. Baru sudah dekat dia ini. Akhirnya kenapa? Tapi seandainya dia lari terus, teri-teri, sudah, tidak dapat dia. Ketika dia merasa dia sudah aman sedikit, sudah berhenti. Kau tengok-tengok ke sana kemari. Ya memang dia keturunan dimakan, ini turunan pemakan. Barakallahu fikum. Jadi ada saja sisi-sisi yang dia dimangsa oleh binatang-binatang pemangsa. Ada sisi-sisi kelemahannya. Walaupun sesungguhnya dia memiliki juga apa? Kemampuan untuk mengelak dari predator-predator ini, yang dengannya itu juga dia masih bisa berkembang biak. Masya Allah. Ya dengan kekurangannya juga dia bisa dimangsa. Dan Allah SWT menjadikan ekosistem ini sesungguhnya berimbang. Berimbang. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita melihat alam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat, barakallahu fikum, sangat teratur, serasi. Itu yang pertama, syaratnya bahwa ketika ditunjuk satu binatang buruan untuk diburu, maka dia akan memburu binatang itu. Dan dia tidak akan mengejar binatang yang lainnya. Dia tunjuk yang ini, maka dia kejar itu, tidak mencari yang lain. Kalau dia masih mencari yang lain, berarti perlu diajar ulang. Barakallahu fikum. Yang kedua, antan zajira ida zajarta. Kalau engkau memerintahkan dia berhenti, maka dia akan berhenti. Fata tawaqqafu idza istawqafaha sahibuha, maka dia akan berhenti maka dia akan berhenti kalau tuannya memerintahkan dia berhenti. Tatawaqqaf antan sajira idza zajarta, kalau kau suruh dia berangkat dan kalau engkau perintahkan dia untuk berhenti, maka dia berhenti. Wa hadha syartani mu'tabarani fil kalbi khassah, dan dua syarat ini khusus untuk anjing. Li'annal fahd la yakadu yujibu da'iyan, berbeda dengan fahd cetah ini, cetah. Barakallahu fikum. Jadi, karena cetah ini enggak peduli, pokoknya sudah jalan, jalan terus. Disuruh berhenti, enggak berhenti. Hampir-hampir tidak bisa disuruh berhenti. Barakallahu fikum. Masya Allah. La yakadu yajibu da'yan. Wa ni i'tabara muta'allim wa ni i'tubira muta'allim, walaupun sudah dianggap dia sebagai hewan terlatih. Amma at-tayr fa ta'limuha yu'tabaru bi amrayni kadzalik. Adapun hewan yang bisa dipakai berburu dari burung, maka bisa dianggap dia sebagai hewan yang terlatih kalau taib antas tarsila idza arsalta wa antarja idza da'aita. Taib, engkau suruh dia berburu. Taib. Karena burung ini dia memiliki apa? Topeng. Paham barakallahu'alaikum. Dia memiliki topeng, dipakai topeng ini. Ini elang ini dia pakai topeng. Taib. Ada ditutup matanya, kemana-mana ditutup matanya. Nanti pada saat dia belum mau disuruh berburu, dilepas topengnya, kemudian ditunjukkan sana. Langsung dia lihat, langsung dia terbang. Baik. Maklinci atau yang lainnya dia dapat. Barakallahu fikum. Dia tahan di situ. Kalau memang dia tidak bisa angkat, dia tahan di situ dalam cengkeramannya sampai tuannya datang. Barakallahu fikum. Dan dia akan kembali ketika disuruh kembali. Misalnya dia tidak dapat karena buruannya keburu masuk lubang misalnya. Dipanggil pulang, kembali dia. Ini yang dikatakan muallam, terlatih. Barakallahu fikum. Di tempat kita jarang yang seperti ini, tidak ada. Tapi karena banyak sekali masya Allah makanan di sini. Paham barakallahu fikum. Tapi makanan sangat melimpah. Tapi makanan sangat-sangat melimpah. Ikan teh banyak. Barakallahu fikum. Sehingga waris teh banyak itu tak biar-biar dan barakallahu fikum, burung-burung itu lebih banyak. Subhanallah. Baik. Yang ketiga, Allah ta'ala syai' min as-sayri idza qatalathu. Syarat bahwa binatang itu yang kita pakai berburu terlatih, terpelajar, diajari, dia tidak memakan buruannya ketika dia telah membunuhnya. Dia gigit sampai mati, dia tahan, tidak bisa kemana-mana. Atau cuma dikasih digigit sampai dia lumpuh, dia tidak membunuhnya. Barakallahu fikum. Ada juga yang diajar seperti itu. Dia cuma menggigit dan atau dia menahan sampai kecapean. Apa dia mengejar sampai capek sampai ditindis oleh barakallahu fikum fahad ini cetah ini dan yang semisal dengannya karena dia memiliki kemampuan berlari luar biasa. Kalau saya tidak salah dia ini pelari paling ulung cetah ini barakallahu fikum. Sehingga yang punya datang dan mendapati buruannya masih dalam kondisi hidup. Ini syarat bahwa dia mu'allam, dia tidak memakan dari buruannya. Qabla an tasila bihi ila sahibiha alladhi arsalahu. Baik. Wal aslu fi i'tibari hadhihi syarti qawlu ta'ala kul uhilla lakum at-tayyibatu wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum. Wa hadits 'Adi Ibn Hatim radhiyallahu ta'ala anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza arsalta al-kalbal mu'allam wa sammaita fa'am tayyib pamsa pamsaka ada kaf di situ tayyib di sini enggak ada barakallahu fikum pamsaka wa qatala fakul wa in akala fala ta'kul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arsalta al-kalbal mu'allam." Kalau engkau telah melepas anjingmu yang kau sudah ajari berburu, wa sammaita dan engkau telah menyebut nama Allah ketika engkau melepasnya, fa amsaka wa qatala. Kemudian dia mencengkram buruannya dan membunuh bahkan, fakul, silakan kau makan. walaupun sudah jadi mati. Fakul, silakan makan. Baik. Wa in akala fala ta'kul. Akan tetapi kalau dia memakan, barakallahu fikum, dari hewan buruannya, fala ta'kul, maka engkau jangan memakannya. Fa inna ma amsaka ala nafsihi, karena dia berburu untuk dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Dia berburu untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu sebagian orang-orang yang membiasakan binatang pemburunya ini untuk tidak makan, dia tidak diberi daging dari hewan buruan yang seperti itu. Barakallahu fikum. Dia diberi dari makanan yang lain. Kalau dia sudah berhasil, maka dia diberi makanan yang lain, bukan dari itu. Supaya dia tidak terbiasa makan dari makanan-makanan yang diburu ini tadi. Hakata. Karena kapan disuruh berburu, kemudian dia makan lagi dan terbiasa dengan itu, maka tidak bisa kita makan buruannya nanti akhirnya. Dia hanya berburu untuk dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fikum. Lahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.